Assalamualaikum. Disnatalis ITS 55. Kami bergembira mengikuti festival solawat. Assalamualaikum. Disnatalis Surabaya yang tercinta. Mari kita semangat mensyiarkan dengan syair solawat. Assalamualaikum. Allah. Hayyul Hadi, Hayyul Hadi bi anta man dukum. Hayyul Hadi, Hayyul Hadi bi anta man dukum. Sallu ma'ana ya hubbar, sallu ma'ana ya hubbar. Fahuwa imadi yawmal ma'adi, fahuwa Oh. صلوا معنا.